Kalau saya punya uang 1 miliar tahun ini, pasti hidup saya akan bahagia sekali. Kalau saya mempunyai rumah mewah di tepi danau itu, pasti saya bahagia hidupnya. Kalau hutang saya lunas segera, saya adalah orang paling bahagia di dunia. Lelah saya menanggung hutang yang sebanyak ini. Kalau saya kaya, pasti semua masalah keluarga saya terselesaikan. Terlalu banyak beban biaya hidup, keseharian hidup saya jadi sedih. Baiklah sahabat, perkataan ini adalah perkataan saya dulu, sampai saya menemukan aha moment yang merubah semua ini menjadi peluang dan kemakmuran. Ya, masalah menjadi peluang, peluang menjadi kemakmuran yang nyata. Apa yang saya lakukan? Saya memberikan sesuatu yang sederhana, yaitu apa yang saya lakukan, saya akan ilustrasikan. Ilustrasinya begini, Anda berdiri dengan kedua tangan Anda menengadah ke depan lurus dengan tapak tangan terbuka kedua-duanya. Di tangan kiri Anda, saya letakkan sebuah pensil. Di tangan kanan Anda, saya letakkan dua buah handphone. Berat mana? Yang sebelah kanan bukan? Sekarang, letakkan dua handphone tadi ke meja. Tangan kanan Anda sekarang kosong. Tangan kiri Anda masih menggenggam pensil tadi. Pensil tadi coba Anda pegang selama 2 hari. Masih ringan atau menjadi berat? Anda pasti menjawab, menjadi berat. Apanya yang berat? Bendanya benar berat atau lamanya yang membuat Anda berat? Tahukah sahabat, kalau dalam diri kita banyak hal yang kecil-kecil kita genggam. Sebel, galau, bingung, kesedihan, penipuan, kegagalan, masalah kecil-kecil yang menumpuk lama. Karena lamanya masalah kecil-kecil tadi, hidup kita menjadi berat, sulit take off, sulit untuk bisa terbang. Maukah sahabat memberikan waktu 36 jam, 3 hari 2 malam bersama saya seperti apa yang saya dapatkan di tahun 2001? Di mana setelah itu semua hal yang menjadi pemberat kehidupan Anda menjadi terangkat dan menjadikan apa yang Anda inginkan semuanya terjadi. Inilah rumus sederhana apa yang saya dapatkan dan sekarang saya berikan kepada Anda. Selamat bergabung di MMBC bersama saya, Mardigu Wowi.